Ini ada pertanyaan, apa hukum memakai jam tangan pada tangan kiri? Apa hukumnya? Hah? Wallahu ta'ala alam. Ya. Asal hukum memakai sesuatu itu boleh. Kecuali kalau itu menjadi menjadi ciri khas orang-orang kafir, menjadi budaya. Nah, sehingga yang demikian dihukumi tasyabbuh apabila menjadi gaya ciri khas orang-orang kafir. Namun kalau sudah menjadi umum, sifat umum, ya, bersifat umum dalam artian masyarakat kaum muslimin pun sudah biasa menggunakan hal itu, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Nah, tidak mengapa yang demikian. Yang jelas, selama tidak menjadi ciri khas orang-orang kafir, tidak menjadi budaya mereka. Apabila telah umum kaum muslimin juga telah melakukan hal tersebut, maka diperbolehkan. Nah, hanya saya, wallahu ta'ala alam, dari satu sisi, memakai jam tangan dengan tangan kanan, di tangan kanan, ya, dari satu sisi itu adalah suatu min babil karamah. Nah, dalam artian termasuk zina, sehingga saya sendiri lebih suka untuk memakai jam tangan dengan tangan kanan. Namun tidak mengingkari, kalau ada yang memakai tangan kiri, selama itu bukan menjadi ciri khas orang-orang kafir, atau yang semisalnya, maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Dan tidak benar juga perkataan sebagian mereka bahwa yang memakai jam tangan di tangan kanannya itu ciri khasnya ahlus sunnah katanya. Kalau ada orang memakai jam tangan dipakai di tangan kanannya, ini ahlus sunnah. Berarti kalau tangan kirinya. Nah, pernah ada kejadian di majelis Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Ya, ada seorang. Orang ini baru. Artinya dia baru datang, dia baru mondok, baru ngaji lah. Nah, Syekh Muqbil naik ke atas kursinya, kursi beliau itu tinggi ya. Karena orang banyak sehingga butuh beliau berada di tempat yang lebih tinggi. Lalu beliau bertanya kepada jamaah murid-muridnya, mal farqu bain ahli sunnah wal hizbiyyin, apa perbedaan ahli sunnah dengan hizbi? Nah, wah, macam-macam ini jawab satu, ini lagi jawab, ya, berbeda jawaban mereka. Nah, orang yang baru ini di dekat kursi syekh angkat tangan juga dia. Ana syekh. Nah, berdiri orang ini. Dan kebiasaan syekh kalau ada seorang, ya, kalau berdiri biasanya dipanggil, ta'al, suruh dengarkan di mikrofon, ya, ta'al, ta'al. Nah, diperdengarkan di mikrofon, fadal, dijawab. Maka dia menjawab bahwa ciri-ciri hizbi adalah memakai jam tangan dengan tangan kirinya. Jam tangan dengan tangan kirinya. Kata Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, lalu beliau perlihatkan, beliau memakai jam tangan dengan tangan kirinya. Nah, beliau perlihatkan. Orang semua ketawa melihat itu, dan yang menjawab ini pucat. Lihat, lala syekh, bukan itu yang ada maksud. Nah, ya. Dan memang kebetulan, biasanya beliau memakai jam tangan itu dengan tangan kanannya, cuman kelihatannya ada kondisi pada saat itu sehingga beliau memindahkan jamnya di tangan kirinya. Nah, dan mungkin juga beliau sengaja menjebak sebagian muridnya, ya, sehingga yang satu ini terjebak rupanya. Nah.